Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, pada awal seri yang ketiga ini, kita akan bersama-sama mempelajari satu lagu yang terkenal dengan nama Rust. Tausyih daripada lagu Rust adalah sebagai berikut. Ya Sayyidan, ya Sayyidan, kau ya badar min fil wujud amal mada, ya kau kaban, ya kau kaban, kau kudur bi husni. Di sini ada lagu Ras asli, kemudian apa yang disebut dengan Ras ala nawa. Saya akan ulangi lagi tausyih ini dan akan dicoba satu persatu. Ya Sayyidan, ya ya Sayyidan, ya Sayyidan, kau naini ya alaman huda, ya Sayyidan. Ya badar min fil wujud ala al mada, ya kaukaban, ya kaukaban, ya kaukaban, fauq al-buduri bihusnihi ya mursalan, ya mursalan bilhaq dauman sar. Ya kaukaban, ya kaukaban, fauq al-buduri bihusni ya mursalan, ya mursalan bilhaq dauman sawma. Coba bersama. Ya kaukaban, ya kaukaban, fauq al-buduri Ya, yang terakhir ini adalah yang disebut dengan ras ala nawa, membutuhkan satu tingkatan nada yang cukup tinggi. Baiklah para peserta dan para pendengar sekalian, kita akan coba tausyih ras ini kita terapkan dalam ayat-ayat berikutnya. Marajal bah أريني يلتقيان بينهما. Coba bersama-sama. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا coba ras asli. Marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, kita ulang bersama. Satu, dua. Mawajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kita teruskan pada ayat berikutnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita coba. Bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi lagu ini mengandung satu cabang yang disebut dengan nama Zinjira. Ya. Zinjira. Nah, dicoba. Bagus sekali. Setelah zinjiran ini, kemudian kita pindah lagi, kita lanjutkan kepada ras ala nawa. Ya khuruju min umallu lu'wal mawjan. يخرج منهما coba ini putra. Ya khuruju min human lu'uan marjan. Ya, ini coba adik-adik putri. Kita masih teruskan, masih Ras Al-Nawa. Ya khuruju min wamal lu'lu'u wal marjanu fa bi ayyi ala'i rabbika. Kita ulang bersama. Itulah Ras Al-Nawa. Saya kira di antara kita ingin mencoba. Saya persilakan. Ya, bagus. Kita coba yang lain. Ya khuruju min human lu'lu'u wal marjanu fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ya. Itulah para peserta dan para pendengar sekalian, Ras Al-Nawa. Dengan demikian lagu Ras telah selesai. Dan kita meningkat kepada lagu Sika. Lagu apa? Sika. Ya. Lagu Sika mempunyai tausyih yang sederhana, pendek, akan tetapi cukup mantap. Lagunya begini. Ya man yuraja. Nah, coba kita ulang bersama-sama. Ya man yuraja fil qiyamati haythu la ummun turaja fil najati wa la you're on. أم ترجى إن نجاتي ولا Dalam tausyih ini mengandung beberapa cabang lagu. Di antaranya lagu pokok yaitu Sika Asli. Kemudian apa yang disebut dengan Sika Misri. Sika apa? Misri. Ya, Sika Misri. Kemudian pada tingkatan yang tertinggi adalah Sika yang disebut dengan Sika Turki. Ya, Sika Turki. Sika Turki. Pada bait pertama Ya man yurajja, Sika Asli. Ya man itu adalah Sika Asli. Kemudian pada yang kedua, pada ulangan yang kedua maksudnya adalah Sika Turki. Ya setelah itu pada Ummun Turaja dibaca sebagai Sika Misri. Ummun Turaja fin najati wala abu. Ya. Sekarang dicoba salah satu di antara Anda, coba. Ya man yuraja fil qiyamati haythulam ummun turaja fin najati wala Ya man yuraja fil qiyamati haythula ummun turaja fin najati wala Iya, Sika Asli. Kemudian Turki. Ya man yuraja fil Ya yuraja Coba Sika Turki. Iya, bagus sekali. Kemudian sekarang kita coba kita terapkan dalam ayat. Sika asli. Walaul jawaril munsyatu fil bahri كالأعلام ولم الجوار المنشآت في البحر itu Sika asli. Sekali lagi kita ulang. Walahul jawari. Walahul jawari. Munsyatun fil bahri. Iya, itu adalah Sika asli. Adi coba. Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal lagi yang lain. Walaul jawaril munsyatun fil bahri kal'alam. Ya, bagus. Coba adik kita yang kembar. Walaul jawaril munsyatu fil bahri kal'alam. Ya, sekali lagi itu adalah Sika asli. Kemudian kita masuk kepada Sika Misri. Ummun turaja. Itu Sika Misri. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita coba sama-sama. Coba adik kita yang kembar. Iya, bagus sekali. Kemudian yang lain. Ya, Sika Misri. Selanjutnya kita sampai kepada Sika Turki. Kullu man 'alayha sama. Sekali lagi, itu Sika Turki. Sika Turki. Mari coba adik kita. Sekarang coba dari putra. Coba adik kita yang kembar. Cepat sekali, nggak apa-apa ya, Sudah cukup bagus. Ah, kemudian barangkali ada di antara kalian yang mau membawakan dengan variasi lain, silakan. Iya, sedikit lain variasinya di belakang, ya, tapi cukup manis. Itu adalah Sika Turki.